Bismillah. Halaman 220. Qala syarihu rahimallahu ta'ala wal imanu bil kutubi al munazzalati huwa al imanu bi anna allaha anzala kutuban ala anbiya'ihi wa rusulihi li hidayatin nasi la ya'lamu asma'ahum illallahu fanu'minu biha ijmalan wa nu'minu bima samallahu minha wa hiyal kutubu al arba'atu al azimatu at taurata wal injila waz zabura wal qur'ana وَسُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَسُحُفَ مُوسَى وَمَا عَدَاهُمْ نُؤْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا وَالْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ هُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رُسُلًا إِلَى الْخَلْقِ كَثِيرِينَ لَا يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَنُؤْمِنُ بِمَنْ سَمَّى اللَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ 25 فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَفِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يبعث الناس بعدما يموتون فتبعث الأجساد فينشئها الله خلقا جديدا بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الصعق فيموت الناس فيمكثون 40 ثم ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس فإذا كمل خلقهم Amarallahu Israfila ayanfakho bisuri nafkhatan thaniyatan fata'udul arwahu ila nafakho yanfukhu apa yanfakhu ayanfukho bisuri nafkhatan thaniyatan fata'udul arwahu ila ajsadiha dianal arwaha la tamutu bal tabqa imma fi azabin wa imma fi na'imin فَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ دَخَلَتْ رُوحُهُ إِلَى الْجَنَّةِ مُتَّصِلَةً بِالْجِسْمِ وَالْكَافِرُ إِذَا مَاتَ نَقَلَتْ رُوحُهُ إِلَى النَّارِ وَالْجَسْمُ حسبك sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Taib ya ikhwah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita, yaitu kajian kitab Risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Imam, ya, ila ahli al-Qasim. Ila ahli al-Qasim, ya, ahli al-Qasim yang beliau dahulu berdakwah di situ sebelum beliau pindah ke Diriyah, karena beliau diusir di Qasim atas makar orang-orang yang ada di Ahsa, termasuk diantaranya seorang faqih Hanbali di situ, yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ulama musyrikin, yaitu Ibnu Fayrus Al-Hanbali, seorang kuburi yang mendakwahkan kepada peribadatan kepada kuburan orang-orang saleh, membantah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membela kesyirikan kaum kuburiyin dan seterusnya. Ya, Ibnu Fayrus inilah yang juga mengompori penguasa Ahsa untuk memojokkan orang-orang yang ada di Qasim dan mengancam akan menghentikan pasokan bantuan kepada Ahlul Qasim selama di tengah-tengah mereka ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ya. Dan dituduhlah Syekh begini begitu, ya, karena provokasi orang-orang yang ada di Ahsa. Allahul Musta'an. Di antaranya gembongnya adalah Ibnu Fayrus Al-Hanbali, ya, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai membuat risalah khusus tentang Ibnu Fayrus Al-Hanbali Al-Kuburi ini, ya, di risalah beliau Kashfus Syubuhat. Kashfus Syubuhat yaitu mengkashif, menyingkap, membantah segala syubhat dari orang-orang semisal Ibn Fayrus Al-Hanbali Al-Quburi. Taib. Setelah kemarin pada pertemuan pertama disebutkan ya tentang keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka beliau melanjutkan wal iman bil kutubi al munazzalah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah al imanu bi anna Allah anzala kutuban ala anbiya'ihi wa rusulihi li hidayatin nas. Yaitu mengimani Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya, para rasulnya, untuk memberikan petunjuk pada manusia. La ya'lamu asma'ahum illallah. Ya Allah, enggak, yang tidak ada yang mengetahui kitab-kitab tersebut nama-namanya kecuali Allah, karena banyaknya. Fanu'minu biha ijmalan, dan kita imani secara global aja. Ya. Fanu'minu bima sammallahu minha wahiyal kutubul arba'ah al-azimah at-tawratu wal-injilu. Ya. Dan kita, ya udah, kita mengimani aja apa yang Allah namakan, Allah sebut, yaitu kitab-kitab yang empat yang azimah, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Itu aja kita imani. Adapun kitab-kitab yang lainnya kita imani secara global. Ya, suhufu Ibrahim wa suhufu Musa wa ma adahum nu'minu bihi ijmalan. Yang selainnya kita imani aja. Ya, secara global. Wal imanu birrusul huwa al iman bi annallaha arsala rusulan ilal khalq. Mengimani para rasul maksudnya mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada para hamba katsirin. Ya. Dalam jumlah yang banyak, la ya'lamu asma'ahum illallah. Tidak ada yang mengetahui nama mereka secara mendetail kecuali Allah. Karena jumlah rasul 313. Ya. Nu'minu bima sammallahu minhum, ya kita imani yang Allah sebutkan saja namanya. Fil Qur'anil Azim 25, di Al-Qur'an ada 25 asman, ada 25 nama. Fi surati Nisa, di surah Nisa surah Al-An'am. Wal iman bil yawmil akhir huwa al iman bi anna Allah Ta'ala yab'atsun nas, yab'atsun nasa ba'da ma yamutun. Ya, Allah akan membangkitkan manusia setelah mereka mati semua. Fatub'atsul ajsadu, jasad akan dibangkitkan. Fayunshi'uhallahu, maka Allah akan ciptakan mereka lagi. Khalqan jadidan, dalam bentuk ciptaan yang baru. Ba'da an yunfakha, ba'da an yanfukha Israfilu fissuri nafkatas sa'ik. Setelah ya, malaikat Israfil meniupkan di surnya itu sangkakalanya itu dengan tiupan yang membuat mati orang-orang semua. Fayamutun nasuh, semua orang mati. Fayamkusuna arba'in, maka mereka tinggal di situ selama 40 tahun. Summa yunzilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. Akhirnya tanbutu minhu ajsadun nas. Ya, akhirnya jasad-jasad manusia akan hidup tumbuh lagi dengan guyuran air hujan tersebut. Fa idza kamula khalquhum, apabila sudah sempurna penciptaan mereka, amarallahu Israfila ayanfukha bisuri nafkhatan tsaniyatan. Ya, maka apabila sudah sempurna, Allah kembali memerintahkan Israfil untuk meniupkan dengan tiupan yang kedua. Fata'udul arwahu ila ajsadiha, maka arwah kembali kepada jasadnya. Li'annal arwaha la tamutu, karena yang namanya roh itu enggak mati. Bal tabqa, dia tetap ada. Fi adabin au imma fi awa imma fi na'imin, imma fi adab, adab apa namanya, roh itu tetap ada, kekal, apakah berada dalam adab atau dalam kenikmatan. Fa idza matal insan dakhalat ruhuhu ila jannah muttasilatan bil jism, apabila seorang mati rohnya masuk ke surga bersambung dengan jismnya. Wal kafir idza matat, itu belum ini ya. Ya, gantian Fikri. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wal kafiru idza mata naqalat ruhuhu ilan nari, wal jasadu yabla, wal ruhu baqiyatun fi azabin aw na'imin, wal jasadu wal ruhu kullun minhuma yanalu ma qadara lahu minan na'imi wal azabi, fa idza faniyal jasadu wa sara turaban baqiyat ruhul mu'mini fil jannati wa ruhul kafiri fin nari. Fa idza ba'athallahu al ajsada yawmal qiyamati wa nafakha Israfilu fis suri bi amrillahi 'adat al arwahu ila ajsadiha. Fa dakhalat kullu ruhin fi jasadiha. Fa qama an-nasu yanfuduna turaba yanfuduna turaba an ru'usihim wa yaqifuna bayna yadayillahi lil hisabi wal jazai hufatan uratan ghayra makhtunina kama fil hadisi yusharun nasu yawmal qiyamati uratan gurlan buhman yusharuna ala hadhil halati syakhisatan absaruhum ila samai. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din. Qala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhaki. Fa kullu syakhisin basaruhu ila samai la tahtammu la tuhimmuhu ila nafsihi illa nafsuhu zuhulun wa ru'bun wa ra'bun wataron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadidun yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wa awwalu ma yuksa fil mawqifi ibrahimu alaihi salam summa yuksan nasu wal imanu bil ba'si wal jazai wal jannati wan nari wal imanu bima yahsulu bil qabri minal azabi wan na'imi wasu'alu munkarin wa nakirin kulluhu tabi'un lil imani bil yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi huwa al imanu bi annallaha alimun bil asya'i qad katabaha fil lawhil mahfudhi wa arada kullu shay'in fi hadha al wujudi wa khalaqa kullu shay'in wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi li annahu qadarul asya'a khairaha wa syarraha qadarul asya'a khairaha wa syarraha. Baik. Wal kafir idza matat naqalat ruhuh ila an-nar. Orang kafir kalau mati maka berpindahlah rohnya ke neraka. Ya, wal jasad yabla. Jasadnya itu nanti usang. War ruh baqiyatun fi adabin aw na'imin. Sedangkan roh dia tetap dalam adab atau dalam kenikmatan. Wal jasad war ruh kullun minhumā yanālu mā qaddara lahu atau maqdir lahu minan na'im wal adab. Maka roh dan jasad masing-masing keduanya dia akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Apakah berupa na'im, kenikmatan atau adab. Fa idza faniyal jasadu apabila jasad telah hilang musnah. Wasara turaban dan menjadi tanah. Baqiyat ruhul mu'mini fil jannati wa ruhul kafirina fin nar. Roh mukmin tetap ada di surga, roh kafir ada di neraka. Fa idza ba'atsallahu al-ajsada, apabila Allah mengutus jasad-jasad yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa nafakha Israfilu fis-suri bi amrillah, dan Israfil sudah meniup singkakalanya berdasarkan perintah Allah, adatil ruh arwahu ila ajsadiha. Maka roh-roh kembali kepada jasadnya. Pada qalat kullu ruhin fi jasadiha. Semua roh masuk ke jasadnya. Faqaman nasu yanfuduna turaba. Maka nanti manusia berdiri. Yanfudun gini nih. Apa tuh bahasanya kita tuh? Kan dia penuh tanah semua debu. Nanti yanfuduna turaba. Dia gini-gini tuh. Apa bahasa kita? Ngibas-ngibasin. Bersih-bersihin. Tanah. an ru'usihim, dari kepala mereka. Wa yaqifuna bayna yadillah, mereka berdiri di hadapan Allah. Lil hisabi wal jaza, ya, untuk dihisab dan dibalas. Hufatan uratan ghairu makhtunin, ya, dalam keadaan nyeker, ya, tanpa berpakaian dan tidak dikhitan. Sebagaimana dalam hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat uratan, ya, telanjang, ghurlan, ya, tidak berkhitan, ya, dan juga la buhman. Ketika Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis ini, beliau ditanya, apa buhman? Apa itu buhman? Kata Jabir bin Abdullah, buhman itu laisa ma'ahum syai'un, mereka enggak bawa apa-apa, enggak punya apa-apa. Yuhsyarun nasu ala hadhihi al-hali halati syakhisatan absaruhum, ya, syakhisatan, apa irobnya tadi, siapa yang baca ini, Fikri, ya, apa irobnya Fikri, syakhisatan, hah, hal, terus absar, apa irobnya, maful, apa, iya, sebagai apa, maful, maful, hah, kalau maful absara gitu, nyambung gak kalau diartikan sebagai maf'ul? Gak nyambung, justru dia sebagai apa? Fa'ilnya, absaruhum, ya, yuhsyarun nas ala hadhil halati, maka manusia dikumpulkan dalam keadaan seperti ini, ya, syakhisatan, dalam keadaan gak berkedip, melotot terus. Siapa yang melotot terus gak berkedip? Absaruhum tuh fa'ilnya, mata mereka ila sama, ke langit, gak berkedip. Syakhisah itu gak berkedip, bahasa kita apa? Melotot, gak berkedip. Qalat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa yanzuruna ba'du mila ba'd, wa Rasulullah, kalau dalam keadaan telanjang semua itu, apakah pria wanita akan melihat satu sama lain? Kata Nabi, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhaki, perkaranya lebih berat daripada mementingkan itu. Mementingin apa? Lihat aurat sebelah. Kalau sekarang, karena perkaranya gak ada yang menyibukkan kita. Nah, ini perkara nyibukin semua, ketakutan. Kalau ketakutan udah gak ada lagi. Jangankan hari kiamat, api, gunung api meletus, buar, tsunami, buar, gempa dahsyat, buar. Ada sebelahnya cewek telanjang, masih sempat ngeliat, ya? Lari. Nggak sempat, wih, tar dulu. Wih, lari, tsunami, iya, tar dulu. Orang Ngedan ini. Wong Ngedan. Hah? Kalau kata orang Sumatera Barat, lah gilo wa anggo, ah gitu. Ya. Enggak ada kayak gitu. Itu baru di dunia, kengerian di dunia, tsunami, lari semua orang. Enggak peduli lagi. Ya. Hatta pencuri sekalipun punya mental pencuri, bakat mencuri, di saat genting atau lapang, di saat ada kesempatan atau tanpa kesempatan, dia memang punya pencurian seperti itu. Ketika dia dikejar tsunami, di situ ada motor, ada kuncinya, STNK-nya, BPKB-nya, nangkring di joknya. Hah? Dia enggak, udah. Naik ke gunung bersama orang-orang. Enggak peduli dia. Padahal ini residivis, maling, otaknya maling, tiap hari pikirannya maling. Setiap ngeliat motor, oh ini enak nih, ditimpe. Nah. Tahu timpe, Mas Manto? Temennya tahu? Oh, enggak tahu, ya. Nah, timpe itu bahasa hutan kayu, bahasa tempat saya dulu. Ya. Dimalingi, gitu. Ditimpe. Nah, Mana lagi tadi? Fakullu syakhisin basaruhu, maka semua orang matanya melotot ke atas langit ila sama. La la ya, la tuhimmuhu illa nafsu. Atau la tuhimmuhu illa nafsu. Dia enggak mementingkan kecuali dirinya aja. Ya. Dia enggak mementingkan apa-apa. Enggak ada yang dia prioritaskan. Atau dibacanya apa ini? Ini mufarraq ya. Mustasna mufarraq ini. La tuhimmuhu illa nafsa. Zuhulun wara'bun. Ya, ringlung. Ra'bun, takut, ngeri. Ya, wataran nasa, Allah sebutkan ini keadaan mereka. Sukara, engkau melihat manusia mabok mereka itu. Wa mahum bisukara, padahal mereka enggak mabok. Walakinna adzaballahi syadid, namun adab Allah sangat berat. Yauma yafirrul mar'u min akhih, ketika seorang pada hari itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya. Why? Kenapa? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang pada itu, masing-masing pada hari itu punya urusan. Ya, punya urusan yang lebih diprioritaskan. Ya. Mereka telanjang semua. Wa awwalu ma yuksa fil mauqif, yang pertama kali diberikan pakaian pada di mauqif di mahsyar tersebut ialah Ibrahim. Summa yuksan nas, kemudian orang-orang yang kemudian manusia seluruhnya yang akhirnya diberikan pakaian. Wal imanu bil ba'si wal jaza wal jannah wan nar, maka beriman kepada kebangkitan, hari berbangkit, jaza pembalasan, surga neraka. Wal iman bima yahsulu bil qabr, dan iman terhadap dengan apa yang terjadi di kuburan. Minal adab wan awan na'im, apakah adab atau ya nikmat kubur. Wasu'ali mungkarin wa nakirin, pertanyaan mungkar nangkir. Ya, kulluh tabi'un lil iman bil yaumil akhir, semuanya itu mengikuti ya beriman pada hari akhir. Maka kalau orang enggak percaya azab kubur, cacat iman kepada hari akhirnya. Ada orang gak percaya adanya surga neraka, cacat iman kepada hari akhirnya. Iman pada hari akhir itu penting loh. Allah ya gandengkan iman pada hari Allah dan hari akhir. Nabi SAW dalam banyak hadis gandengkan iman pada Allah dengan hari akhir. Di Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhir. Nabi SAW dalam banyak hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, si Jabrik mau keluar itu. Tari kunci. Jabrik. Jabrik ya. Itu jantan atau betina tuh? Jantan. Ntar betina lagi namanya Jabrik. Jadi tomboy. Ya. Wal iman bil qadar khairi wa syarri, beriman juga pada takdir yang baik atau yang buruk. Huwa al imanu bi annallaha alimun bil asya, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala hal. Qad katabaha fi lauhil mahfuz, Allah telah mencatatnya segala hal tersebut di lauhil mahfuz. Wa arada kulla syai'in fi hadzal wujud, dan Allah menghendaki itu semua ya dalam alam semesta ini. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah ciptakan itu semua, segala sesuatu. Beriman pada takdir itu mencakup empat keimanan: mengimani ilmu Allah akan segala hal yang terjadi, ya, kitabah, pencatatan Allah di lauhul mahfud, segala hal yang terjadi sudah ditulis. Yang ketiga, beriman akan kehendak Allah atas semua yang terjadi. Yang keempat, al-khaf, mengimani ciptaan Allah atas segala hal yang terjadi. Taib. Wal imanu bil qadari khairi wa syarri li'annahu qaddarul asya', mengimani yang takdir yang baik atau yang buruk karena Allah mentakdirkan segala hal. khairaha wa syarraha, baiknya atau buruknya. Baik, kemudian dibaca qala al muallif. Baca begitu. Isan, isan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala, wa minal imani billahi الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. Ini mirip dengan apa? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Iya, sama semuanya. Wih, Pak Rudin udah hafal ini Matul Itiqad. Masya Allah. Hai, bunyi apa itu? Ya, perhatikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa minal iman billah, di antara bentuk keimanan pada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsah, yaitu mengimani segala yang Allah sifati untuk dirinya sendiri, fi kitabih ala lisani rasulih, di kitabnya melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif, ya, memalingkan ke makna yang lainnya, ya, dari istawa menjadi staula, tanpa mentahtil, menolaknya. Bal a'taqidu, bahkan aku meyakini, kata Syekh, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya. Wa huwa samiul basir, dalam keadaan dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fala anfi nafayanfi, maka aku tidak menafikan anhu ma wasafa bihi nafsah, aku tidak menafikan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Wala uharrifu al-kalima an mawadhihi, aku tidak mentahrif, menyelewengkan, memalingkan, ya, al-kalim, firman-firman Allah dari tempat-tempatnya ke makna yang lain. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, aku tidak melakukan ilhad, penolakan, pengingkaran terhadap nama-nama dan ayat-ayatnya. Wala ukayyifu, aku tidak melakukan takyif, memikirkan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah tersebut. Wala umatsilu sifatihi ta'ala bisifati khalqih, aku tidak menyerupakan sifat-sifatnya Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Li'annahu Ta'ala la samiyalah, karena Allah Ta'ala itu, karena dia adalah Allah Ta'ala yang tidak ada yang semisal dengannya. Wala kuf'alah, yang tidak ada yang sekufu, sepadanan dengannya. Wala niddalah, tidak ada yang tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqih, tidak boleh dianalogikan, dikiaskan dengan makhluknya. Baca isan. Asyarhu al-muallifu rahimahullahu syarraha al-usula as-sittata lil-imani, fabada'a bil-asdil awwali, faqala wa minal imani billahi, wa hadha huwal aslul awwalu, yadakhulu bihi al-imanu bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi, yadkhulu fil asdil awwali wa huwa al imanu billahi, al imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu fil kitabi وبما وصفه به رسوله في السنة. فالله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع والبصر وسمي نفسه وسمى نفسه بأنه سميع عليم بصير وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء وهذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بالله. طيب. المؤلف يتو الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح الأصول الستة للإيمان. Beliau menjelaskan ya pokok landasan enam pokok terkait keimanan. Fabada'a bil aslil awal, maka beliau memulai dengan landasan yang pertama, pokok yang pertama, yaitu beliau mengatakan wa minal iman billah, dan diantara bentuk keimanan pada Allah hadza huwal aslul awal. Ini prinsip yang pertama, yadkhulu bihi al iman bima wasafa Allah bihi nafsah fi kitabi aul ala risani rasulih. Fi kitabih Allah ala lisani rasulih. Maka masuk ke dalam cakupan iman ini, iman pada Allah ialah iman mengimani apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri di Al-Quran. Allah mensifati dirinya banyak sekali dengan sifat di Al-Quran, kita imani juga. Allah ala lisani rasulih fi kitabih, atau berdasar melalui lisan rasulnya di dalam kitabnya, atau melalui lisan rasulnya saja. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, yadkhulu fil aslil awal wal imanu billah al iman bima wasafallahu bihi nafsah fi kitabih fil kitab. Maka termasuk dari landasan yang pertama ini yaitu keimanan pada Allah, yaitu mengimani apa yang Allah telah sifati untuk diri sendiri di Al-Qur'an, wa bima wasafahu bihi rasuluh fi sunnah, dan yang disifati oleh rasulnya dalam as-sunnah. Allah Ta'ala wasafa nafsahu bil ilmi wal qudrati was sam'i wal basari. Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu, kudrah, sama pendengaran, dan basar penglihatan. Sama nafsah bi annahu sami'un alimun basirun. Allah menamakan dirinya, dia mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Wa huwa sami'ul basir wa huwa al-aliyul hakim. Ya, Allah namakan dia Al-Ali Al-Hakim, huwa alladzi la ilaha illahu Al-Malik, Allah namakan dia Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yasyrikun. Wallahu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, lahu Al-Musawwir, lahu al-asmaul husna. Miliknya lah nama-nama yang husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal Al-Aziz Al-Hakim. Dalam bertasbih kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia Al-Aziz Al-Hakim. Hadhil asma' wa hadhihi sifatu kulluha dakhilatun fil iman billah. Nama-nama dan sifat ini semua masuk ke dalam cakupan ya beriman kepada Allah. Soi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah ta'ala wa hafizahu ta'ala, wa minal imani billahi al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wa kadzalika ma wasafa bihi an-nabiyyu rabbahu wa ala lisanir rasuli wa ala lisanir rusuli rasuli sallallahu alaihi wasallam wasafa Allah fi sifatin wa sam wasafa Allah oh bukan ke nabi sorry. Oh itu kepada nabi ya. Iya wasafa Allah fi sifatin wa sammahu fi asma'in lam ta'ti fil qur'ani mithlu qawlihi alaihi salatu wassalamu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhiru yakulu man yad'uni faastajiba lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه بالنزول وهذا ليس بالقرآن wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu subwatun fal imanu billahi huwa al imanu bima wasafallahu bihi nafsahu fil kitabihi al azizi minasifati wa ma samma bihi nafsahu wa kadzalika al imanu bima wasafa wasafahu bihi annabiyyu al-karimu sallallahu alaihi wasallam wa bima sammahu bihi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati al-mutahhirati mutahharati qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu rba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu samii'un qaribun tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu hadha mimma wasafa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu fis sunnati. Tayyib, wa min al-iman billah, dan termasuk keimanan pada Allah, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kadzalika ma wasafa bihi an-nabiyyu rabbahu ala lisani rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula apa yang Nabi sifatkan tentang Rabb-nya, tentang Allah, berdasarkan lisan Rasul. Wasafa Allah, beliau mensifati Allah fi sifatin, dalam berbagai sifat. Wasammahu fi asma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menamakan Allah dalam berbagai nama. Lam ta'ti fil Qur'an, yang seluruh nama dan sifat tersebut yang Nabi sebutkan itu tidak terdapat di Qur'an. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama' ila sama'i dunia hina yabqa sulusul lailil akhir. Ya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, ya, ke langit dunia, ya, kulla lailatin, setiap malam ke langit dunia, hina yabqa, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir, paham ya? Malam dibagi menjadi tiga. Bagian tiga yang terakhir itulah yang Allah turun ke langit dunia. Dan jangan dibayangin kalau Allah turun ke langit dunia di Indonesia, berarti nanti di Brazil gak ada dong. Itu berarti dia sudah membayangkan Allah seperti makhluk. Makhluk ini kecil, ya, bumi ditambah tujuh lapis langit, di hadapan dengan kursi bagaikan halqah, gelang kecil yang dilempar di padang pasir. Padang pasir itulah kursi. Kursi dengan ars, sebagaimana perbandingan langit bumi dengan kursi. Dan Allah Akbar di atas ars. Maka kalau Allah turun dengan sifatnya, maka itu mudah enggak terjangkau oleh ruang waktu bumi gitu, kayak gitu. Ya, jangan dipahami kalau Allah turun berarti arsnya kosong dong. Kita enggak tahu, karena turunnya Allah berbeda dengan turun makhluk. Kalau turunnya makhluk, antum di lantai dua, turun ke lantai pertama. Pas antum di lantai pertama, jasad antum sudah enggak ada di lantai kedua. Udah pindah ke lantai pertama. Nah, turunnya Allah tidak demikian. Laisa kamitslihi syai. Paham enggak? Yang penting kita imani aja Allah turun. Apa makna turun? Ya, turun ke bawah. Paham enggak sini? Taib. Kemudian fayakul, maka Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lah, siapa yang berdoa padaku aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiyah, siapa yang minta padaku akan kabulkan, aku akan beri. Ya, siapa yang meminta padaku aku akan beri dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, siapa yang memohon ampunan padaku aku akan ampuni. Maka Rasulullah SAW wasafallaha subhanahu bin nuzul lah wa hadha laysa bil Qur'an. Nabi SAW mensifati Allah dengan turun, dan sifat turun ini enggak ada di Al-Quran. Nabi SAW juga sabdakan, inna Allah la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Allah kagum kepada seorang pemuda yang dia enggak memiliki sabwah, kecenderungan hawa nafsu untuk maksiat. Nah, ini Allah kagum. Kalau aki-aki taat itu biasa. Bahkan kalau aki-aki malah tambah jadi, tambah menggila, itu adabnya lebih besar. Ya. Namun kalau pemuda taat, oh itu luar biasa. Ada sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang berada dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? syabun nasya'a, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan pada Allah. Ngaji, nyantri. Oh, ini luar biasa. Dan masa muda nanti akan ditanya. Ya, Mas Manto itu akan ditanya masa mudanya. Masa mudanya ya dulu. Zaman Rahmat Kartolo. Ya. Nanti akan ditanya masa mudanya, ngapain aja. Semua akan ditanya. Ya. Hanif masih 16 tahun. Faza 15 tahun. Faza berapa Faza? Di diskon-diskonin. Berapa Faza? 16. Nah. Dan jangan tuh 12 gini ya. Enggak ya, 16 ya. Bukan 12 ya. Kali ada itu kan. Salah perhitungan. Soalnya lain sendiri Faza ini. Anda lihat. Ya. Yang lain udah ini Faza masih oh. Aduh, lain sendiri nih. Baik. Faza tapi udah pemuda ya, udah balik kan? Wih, udah balik. Apa tanda baliknya? Hah? Tanda balik kan ada tiga. Ihtilam. Umur 15 tahun. Satu lagi apa? Bulu. Antum yang mana Pak Zah? Udah balik dia. Masya Allah. Udah balik ya. Taib, taib Pak Zah. Ahlan wa sahlan bitaklif. Nah, ahlan wa sahlan bitaklif. Kayak Pak Aris tuh bolak-balik dia. Ya. Nah, ini pemuda yang enggak punya rasa sabuah, Allah kagum sama dia. Faza hari-harinya baca Quran, belajar ngemti, ya, qiraah, ya. Ini kagum Allah sama Faza. Sama Mujahid, sama Hanif, masyaallah. Maryadi kagak. Maryadi juga. Walau berasal dari suku Polo-Polo, ya, kagum juga. Iya kalau, ya, iya nggak. Kalau itunya masa mudanya diisi dengan ketaatan. Mas Manto mah udah lewat masa mudanya, udah berakhir 29 tahun yang lalu. Tua banget sekarang dong. Fal imanu billah wa al iman bima wasafallahu bi nafsah. Fi kitabi al-aziz minas sifat wa ma samma bihi nafsa. Ya. Maka beriman kepada Allah ialah diantaranya mengimani apa yang Allah sifati untuk diri sendiri di Al-Quran berupa sifat-sifat dan menamakan Allah dengan apa yang Allah namakan untuk dirinya. Kadzalika al-iman bima wasafahu bihi an-nabiyyu al-karimu. Demikian pula mengimani dengan apa yang Allah dengan apa yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sifati Allah wa bima sammahu bih dan apa yang beliau namakan tentang Allah fis sunnatil mutahharah di dalam sunnah yang disucikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, ini ketika mereka sedang di perjalanan mereka berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan suara yang keras. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihanilah diri kalian. Wa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Kalian ini sedang tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan gaib, enggak hadir. Innahu ma'akum. Dia itu bersama kalian. Ma'iyah ini apa maksudnya? Ma'iyah ilmu. Dia itu mengetahui kalian. Innahu sami'un qaribun. Tuh lihat, dia maha mendengar, maha dekat. Tabarakasmuh wa ta'ala jadduh. Maha suci nama Allah, maha tinggi dia. Hada mimma wasafa biha an-nabiyyu rabb sallallahu alaihi wasallam rabbahu fis sunnah. Ini diantara apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati tentang Rabb-nya di dalam as-sunnah. Sudah pukul 1:30 ya. 1:30 lebih saya rasa cukup. Nanti insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan kita berikutnya. Ya masuk min ghairi tahrifin wala ta'til. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.